Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'an. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal 'ukhdah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Yuqadir wa bu'mati zatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Bapak, para ibu, para orang sedaya, alhamdulillah saat menikah kulolan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh mbawa para majelis menikah sanes mugi-mugi kulolan panjenengan sedaya anggenipun sami sareng-sareng dari akan pengawasan menika saya estu-estu dipun catet dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Dan mungkin-mungkin yang telah kita sanggau satu tahun nanti akhirnya engkau manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Lalu satu yang lupa, munggu satu yang pun kita melaksanakan pengawasan dan pengguruhin. Munggu kita saling-saling maus doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Rabbana la ilaha illa anta. Sopo al-mu'alliku, ya mu'allif ibnu Atha'illah rahimahullah ta'ala. masalata. Ngeten titik-titik. Wa zal makna lagi. Wa zal makna utawi iki makna. Maknane dawuh manaaka antak da'ya malai salatamu maling makhlukin. Itu tak terus. Gusti Allah larang ngeroyok miliki makhluk. Apa meneh ngeroyok sifatnya Allah. Ibu-ibu makna. Wahadal makna utawi iki makna. Allah dikang domina kangus mengandung gue ngadal makna. Sopo al-mu'alifu ya mu'alif rahimahullah ta'ala. Hadir mas'alaku wal waradul aqsa. Kok tiba belasa nama dia toh. Dikelerok bapak di balik ini. Wadal mana utawi iki makna sing tak cerita nawi iku alami perkara iku alami makna domina kangus mengandung isim bodoro sakniki wis maringi kandungan makna kandungan pengertian ing hadza ing lagi sapa al mu'alliqu Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu taala. Nah hadhil masalah tu utawi iki masalah pengakuan ngamal lan sak terusé banjur menungso niku gak oleh ngaku ngamale iki. Wa ya hadhil masalah iku al ghorodul tujuan al aqsa kang adoh alazikan wa kal utawi lagi Iku marmiu nazori sufia. Iku ben sing maca marma, iku marma nazori sufia. Gon tujuan pandangan atau perhatiane wong ahli tasawuf. Jadi persoalan sing mulai ini kok mulai lek ngamal aja njaluk ijol. Mulai soal ngamal aja njaluk ijol. Itu sebenarnya menjadi tujuan dan perhatian setiap orang ahli tasawuf. Wa kullu man utai sekabiane barang. Sonnafu kang wis padha nyusun buku, nyusun kitab. Sapa sufiyah ing man. Wadawanu lantikisi podo nyimpen susunan kitab diwan ini kumpulan catetan. Wadawanu lantikisi podo ngumpulo catetan sokualitas sawuh ueng man. Wa amaru lantikisi perintah sokualitas sawuh bumi kelawan ma. Wa nahau lantikisi nyegah sokualitas sawuh anu saking ma. Rupane ning apaline nyatane saking pira-pira penggawe wa aqwalin lan pira-pira ucapan wa ahwalin lan tegese pira-pira tingkah iku inama ya ayo mestine ya utawi sing disusun sing dicatepi sing diperintah sing dicegah rupa penggawe rupa ucapan tingkah laku. Orang tasawuf nak semuanya ini gak oleh ngono gak oleh nggak tinggal tinggal saja. Karena kudu lakoni ini oleh maca ayat itu cara ini oleh maca itu kudu ini. Enten teori-teori berbagai macam teori. Anak sing kudu muzilah 40 dino. Anak sing kudu suluk 40 dino. Anak sing kudu maca tahlil sak meneh. Anak sing istighfar dhisik macam-macam lah deh. Macam-macam. Napa ulama ahli tasawuf nyusun teori-teori niku sakjane tujuannya namung setunggal. Itu hanya sarana semua itu. Termasuk dijak bareng-bareng wiridan, termasuk dikongkon ndelik ning khalwat, termasuk wis macam-macam lah ya. ya jenenge thariqah iku teori niku. Iku inama yang pesine utawi kabeh mau puasa iku mung dadi sarana, dadi lantaran. Ila hadzal maqsadi maring iki disejo tujuan asal iki kang mulya wal maqami lan maqam al-mulki kang luhur. Jadi teori-teori macam-macam yang ditawarke ahli tasawuf termasuk ahli thariqah niku sejatosé lantaran sarana supaya wong sing dituntun thariqah niku saged memasuki suasana ikhlas sing sakbeneré ikhlas aktif lama tapi dia sama sekali tidak merasa bahwa amal itu kekuasaannya, bahwa amal itu miliknya. Banyak nanya penjelasan angel ini ngeten. Ora kata umum. Doa koni ora lakoni. Gitu? Enggak iya lakoni ora lakoni itu enggak tanggung jawab loh. Malah tanggung jawab. Malah itu salah satu bentuk tanggung jawab seorang hamba bahwa ngamal itu pasti duduk teku lek tak akoni malah aku gak tanggung jawab ngamal sing lakoni aku krono panjen aku tanggung tapi sakjane itu duduk hakku paham ya? Ini posisi kehambaan yang luar biasa udah. Nah, dini enten pengiming-iming ganjaran enten macam-macam. Ini tu sajane salah satu bentuk cara Allah mendidik. Salah satu cara Allah menggiring, mendidik. Kawulane melalui Rasulullah tidak ibangkan. Sopo maca ngene tak ngene nilainya podo karo sak ngene. Niku pengebah-ngebah. Dan semangat. Nanda, itu lho. Cuma lho, kan umumnya uang itu kaya cah cilik. Mereka umumnya uang kejenungan nafsu, diksin jeneng nafsu itu katibli nafsu itu kaya cah cilik. Itu lho. Tapi sedaya itu kudu dilakoni, orang kok terus. Terus dijarno lah, lek wayahe atau kalau diwi meriangkan. Itu kudu aktif. Tapi di tengah-tengah keaktifan itu dia tidak boleh memanfaatkan aktivitasnya untuk memperbesar diri. Hamba tetap hamba. Menguskan yang pasti janji Allahu Akbar, sing akbar dan Allah diri. Aku tak pandang asyurullah. Semakin kamu memasuki suasana keasyuranmu, maka semakin nampaklah akbarnya Tuhan pada diri. Semakin kamu memasuki suasana dan rasa kebodohanmu, maka semakin nampaklah keluasan ilmu Allah pada diri. Begitu kan? Nah, kalau kita ngomong duduk lagi terus gulek ilmu terus, gulek ilmu terus. Dan susah terolah akal. Kemudian cari kurang, gulek ilmu terus. Susah akal. Tapi lah, ngapus itu, terus, masih lekan dia ada. Ini pun jelas. Jadi teori tentang pelepasan diri dari sifat Allah, memasuki benar-benar di dalam kancah posisi kehinaan hamba, kerendahan hamba, itulah sebenarnya puncak dari tujuan ahli tasawuf. Dan belum saya mikir buat ngelai nopo-nopo, namun ngelai nopo-nopo. Mereka soal penampilan-penampilan yang lain, wajah saya tidak dibelok. Ini pun ditotol kabeh kali Gusti Allah. Mboten enten sing berubah. Sampeyan nyambut gawe niat ibadah terus bangkrut dadakan yo, Pak. Sampeyan nyambut gawe niat serakah kok terus sugih dadakan yo, Pak. Gitu? Dunia tadi saya serakah marah di pirang-pirang. Yang serakah ya, kalau kasar serakah, dulu lagi serakah, ya pilihan. Nah. Ya, Sing santai-santai nyambut gawe niat ibadah, nyatane diparingi bondo akeh yo dilarang. Sing niat ibadah nyambut gawe lho ora diparingi yo akeh. Berarti antara niat ibadah dengan soal jatah urip lan bondo kecukupane itu sakjane tidak saling berhubungan. Artinya tidak setiap orang yang niat ibadah terus melarat yora. Orang kok wong lek niat ibadah terus karo busuk lo dikumpuk-kumpuk bondo yo ora. Lah terus piye? Ya sak karepe Gusti Allah dhewe. Ya lha ngono to, Dik. Ya sak karepe Gusti Allah dhewe. Nah, ngeten iki menapa? Untuk bisa memasuki nuansa kerohanian, suasana hati sing saged ngerasa nawa itu perlu latihan, betul tak? Perlu enten langkah-langkah latihan, instruksi dari gurunya, karena guru itulah yang mewakili Rasul, Nabi utusan Allah, yang Nabi utusan Allah itu diberitahu oleh Allah jalan menuju kedekatan kepada Allah, puncaknya adalah memasuki suasana kehambaan. Sebagaimana Rasulullah puncak Isra Mi'raj pun kanjeng Nabi itu kembali sebagai Muhammad Nabi, Muhammad Rasul, Muhammad kekasih, tapi Muhammad hamba. Subhanallahi asra bi 'abdi. Puncak kehambaan manusia itu sebenarnya adalah maksimal dari lahan, ladang, wadah yang bisa ditampili sifat-sifat Allah. Ya betul. Sebesar kehambaanmu itulah, sebesar itu pula Allah tampil dalam ketuhanannya, tampil pada dirimu. Semakin kamu marah dan semakin kamu sering diberi juragannya, maka semakin nampak besarnya juragan. Semakin banyak orang diberi dan semakin banyak yang menerima pemberian, maka semakin nampaklah kemurahan dan kelomanan orang yang memberi. Berarti sampean berhamba mengabdi kepada Allah bukan untuk membesarkan diri sampean, tetapi itu semua adalah untuk menyatakan bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Sempurna. Nah, sing nampak apa? Sing nampak Allah. Ngene apa? Ya sing siap. Lah sing siap apa? Ya sing ibadah kuwi. Akhire ternyata sing ketokake ya panggah sing dinggon. Iya. Ya panggah akhire kuwi. Lah asalake apa? Sehingga itu apa ini? Ya sih, sebuah kone akhlak apa ini? Senajan sedikit untuk kone akhlak apa ini tetap bantuan Allah, tetap ditunjui Allah, ya tetap taufik hidayahi Gusti Allah. Nah, walaupun begitu tetap kula panjenengan gak oleh menstempel diri bahwa saya sudah baik dan kebaikan ini milik saya, apalagi itu lalu dipakai anci-anci untuk nagih Gusti Allah. Itu luar biasa elek ya dadi. Mulane yo ora enak entek cacate menungso lek seluruh aktivitas itu dikembalikan kepada manusia. Dan tidak ada habis-habisnya pengalem bono dan kebaikan manusia kalau kelomanan Allah, kemurahan Allah, sifat kebesaran Allah menampil, menampak di dalam manusia. Fasa'luhu mongko utawi persoalan pokoke ahli tasawuf abad dan selawase sejak dulu sampai sekarang, sampai kapan pun. Iku innama huwa angin kesini huwa utawi persoalan pokok ahli tasawuf iku al-amalu beraktivitas berusaha sekuat tenaga, dinamis, terus aktif. Untuk apa? Ala mau dinufisih, ingatasi mematikan nafsunya. Mematikan nafsunya bukan berarti nafsu dipateni untuk bunuh diri, bukan. Tapi memotong keangkuhan-keangkuhannya supaya tidak terbajut menjadi Tuhan. Mereka nafsu ini pula jumbar nombok kondok juru karapan kesenangannya itu persis jadi Tuhan. Oke lah, coba zaman kepengen nak mulai aku pokoknya kudu. Ya, pokoknya aku kudu lah diri. Terus jadi kesialan. Sing oleh ini kudu di jalan tak lihat Allah itu, insya Allah. Nah, mematikan nafsunya bukan berarti menghilangkan. Mati di sini nak mati dalam makna kalah. Ya, soalnya mati tenan juru orang wujud, belum tu malah nabi semangat. Jadi berdiri semangat. Mematikan itu artinya memalingkan nafsunya. Wa isqati hududiha. Lan gugurno kepentingan-kepentingan nafsu bil kulliyati secara keseluruhan, secara totalitas. Pokoke ndi-ndi kerenteke nafsu, kepinginan nafsu secara total harus dibelokkan menuju kepada Allah. Sampai upama dhek gelem menuju ning Allah tapi jalan ijab. Aku iya gelem manut Gusti Allah, tapi yo Gusti Allah kudu bocori sithik-sithik ning gonku. Gak oleh. Turun, gak oleh. Yo, kowe gelem gak gelem kudu loro ning Gusti Allah. Pasu diomongi wae. Gelem gak gelem kudu tunduk ning Gusti Allah. Nah, harga diri ku kowe gak duwe harga diri. Kowe ku kawanan ning Gusti Allah. Iya, iya, tapi ya, orang saya tapi. Itu sebenarnya wa isqati hududiha. Memotong dan menggugurkan seluruh kepentingan nafsu. Sing enek hanya perintah dan larangan Allah. Yang ada hanya menerima keputusan jatah bagian dari Allah. Itulah puncak ketakwaan. Ini ku saja puncak kebahagiaan. Oke. Kebahagiaan, ketakwaan itu identik, artinya satu jalur. Nomor takwaan itu manut perintah lebih cegah, itulah operasionalnya. Rasane sing ngjurati nampa takdir, nampa peparing, nampa jatah, nampa keputusan. Keputusannya ditampa, perintahnya dilakoni, larangannya dijauhi. Ini kulek gabung. Ini puncak ketakwaan. Ini tidak jenis yang dikelewangan kita saya. Nah, sinten yang paling bisik diri nolak takdir nafsu. Paling bisik diri nolak takdir nafsu. Ini enak. Sing tukang ngaji diri ini. Ini mau karep dulu. Mesti mau denger. Karep dulu apa harap teko setelah itu. Terus aku udah gini ya. Yang itu luwe tak jane lah wong muni tak jane iki maknane lah ora nampa keputusan itu dalan padahal wis dadi keputusan Allah itu padahal wis dadi mbok apa gak mbok apa lek tak dadi wong yang kali tekamu jam 7 luwe Pak apa boleh kok gak nampa Gusti Allah larane dadi Gusti Allah nyuwun tapi tangga tetep kalah. Nah, ketika ada benturan seperti itu, sebenarnya itu menjadi beban. Nah, orang-orang ahli tasawuf itu berusaha menekan hatinya. Tidak ingin berusaha untuk merubah kehendak Tuhannya, tapi dia memaksa dirinya untuk menerima jatah apapun dari Allah, sekaligus jatah itu menumbuhkan perintah dari Allah, dan itu akan dilakukan oleh orang-orang ahli tasawuf. Kiriman kau Gusti Allah apa? Kiriman kau Gusti Allah apa? Oh melarat. Kirimannya rupa melarat. Nek aku dikirimi melarat, maknanya aku dikongkon sabar. Kiri mana apa kiri mana? Oh, kiri mana yang ilmu? Hei, kalau aku dikongkong mulai. Lu tidak. Dia tidak ingin. Kok ilmu? Kok orang duit? Padahal aku pengen duit loh. Ya, betul itu menurut. Ya, ya. Nah, ini pula yang buat dipotong sejak awal bahwa saya tidak punya amal. Apalagi amal. Wong amal itu kemunculannya melalui hidup. Wong hidupnya saja saya tidak punya kok. Nah apalagi amalnya, ya lah. Lo kaya kan? Nek wite sama gambar lo duit terus wae sing duit sampai ya. Nah. Upomo enten, ini mesti ada nilai tukar. Harus ada nilai tukar. Maksudnya nilai tukar itu sendiri. Mulai kita sendiri sampean. Tapi kalau pulau sing borong, akhirnya pelem tak wet itu udah tiga pulau. Bisa? Ya, senasihat aku tak melak nazar, aku melak dewa. Ya, tapi kan aku masih jadi. Maknanya apa? Maknanya, wahai pelem itu udah duit yang saya cek ditompok yang belum wet ini. Bisa? Ya, aku. Nah, itu kalau sama-sama manusia. Nenek Gusti Allah karo menungso apa nek dingoten iki. Wah, Gusti Allah kuwi sing duwe zat. Aku sing duwe sifat. Ijole iki, aku mergo duwe amal ngono. Lha kok bisa kok? Kan. Bukan kan? Lah terus sampe nek lho iki kok duwe amal nek amal kok. Yo lah menegai, lha iya wes. Iki lho. Ora amal aku nek ae yo mbok ngono ku sipatku. Yo. Lek tak iki oleh, lek tak iki oleh. Saman sangoni 500, iku ibuke duwe toko, Bu, tumbas permen. Padahal duit sing sampean nggih. Niku guyon nek tak eta oleh. Jenenge majasi, mboten hak iki. Oh, adik tau yang tumbas, tumbas nopo cik? Tumbas permen, permen nopo? Permen teh tabik. Tele tabik sih, telo dari tele tabik. Ini digali. Apa talek wong tua ngedoli? Anak sendiri 500 oleh wong tua ini, wow, berarti wong tua membenarkan bahwa ya mana lo mau murid itu dulu, ya itu lo mau ngerti itu, bukan. Kalau Allah memberi, padahal akad-akadan kalau ten Allah itu saja orang pas kok yo biayi. Padahal yang dulu orang bener gak toto kromo, padahal yang ibadah orang bener niatnya orang pas, ya lo kok biayi. Orang berarti ini sudah diberi. Ini gue semata-mata kromo. Insya Allah itu jembar banget oleh jembari wong tua salah ritek mbak wong tua ini orang diharu-haru ya dijarno aja. Kemanya ini saya pilih. Nah, apa lagi? Dan kemanya ini saya pikirin saya pikir itu bak dunia kuwi lho ya ya bentar dia jalan oleh Allah lo ini nyumun manung pun mau sewaktu aku patang puluh lo nyumun toko puluh dan gede gitu lah ya itu nah dan ya ini itu betul berarti bener niatnya hal-hal yang banyak lebih ini lah tak jalan sendiri pokok-pokok persoalannya orang ahli tasawuf. Kama gila kaya oleh dijawahkan as-sufi utawi wong ahli tasawuf iku damuhu utawi gedhe wong ahli tasawuf itu hudiro kasiyo-siyo artinya darahnya orang tasawuf itu tidak ada nilai tukarnya, tidak ada harganya. Umpama mbok pateni ora dipisah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lek kok terhadap kuwi yo ora. Artinya wong ahli tasawuf itu ketika sowan menghadap Allah sama sekali tidak ada tukar-tukar apapun, enggak ada nilai tukar apapun. Kenapa? Sama sekali dia enggak punya kepemilikan. Jadi enggak perlu. Ini mbok pateni kudu mbok ijoli lah. Kok lek ngono tekan ana terus sampean gendeng lah salah. sama nus tetap no hukum. Sopo-sopo mati nunggong kudu dipateni. Dah bapak tu sama pateni, sama kudu mati. Lalu kalau tak kurang ajar tu nana. Ya tak? Betul betul nek. Nek menungso, nek menungso, sama nunggono. Tapi terhadap Allah itu tidak bisa. Maka seorang yang tasawuf asumi dia dapat Allah darahnya, kepemilikannya, nyawanya itu dianggap sia-sia di hadapan Allah. Dalam arti tidak ada artinya sama sekali di hadapan Allah. Nihu, itu tidak manusia. Memang orang manusia ya. Itu yang menghadap Allah itu soal urusan manusia. Ya. Ya, nah, manusia itu lah menungso karo menung. Kama kila koyo lagi dawahkan. Wonten unen-unen sebagian ulama dawahkan asufiyu utai wong ahli tasawuf iku damen. Utawi nyawane wong ahli tasawuf iku hujiro sio-sio. Tegesi sio-sio itu upomo dipateni gak jaluk isos. Wamilku utawi miliki wong ahli tasawuf iku mubahun menang. Mubah. Wong tasawuf lho. Maksudnya ngene. Wong tasawuf iki jenenge ngene wonten. Seandainya dia lalu menuntut dan macam-macam, sama sekali dia tidak ingin ngakali apa yang dituntut itu, tapi semata-mata dia mewakili Tuhannya, mewakili Allahnya itu untuk menyelenggarakan aturannya. Aku saja ini tidak perlu nagih. Orang perlu nagih kalau aku orang perlu. Tapi jari ini Gusti Allah aturannya ngono. Aku tak manut aturan. Maksud, angel lho ini. Jadi ini aku ini gak butuh apa-apa. Aku dodol bareng jadi ya ora pantes. Aku ora melu duwe kok medol. Tapi karena karo Gusti Allah aku ya diparingi ikhtisas, kan iki sing duwe karep kene iki ya Gusti Allah. Lah kuwi ya diparingi ikhtisas. Lah kuwi jadi Gusti Allah aturane ora oleh liwati batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Jadi batasan-batasan ini, ini sing batasi ora aku, sing batasi Gusti Allah. Aku gak melok duwe. Gak melok duwe. Iki sing iki sing batasi iki Gusti Allah. Kok terus klambi dadi klambi. Ku ngono kuwi sing ngonekno klambi. Ku ngono kuwi kok Gusti Allah mergo prosese pancen aku tuku macam-macam. Kuwi aturane ngono kuwi. Nah kok saiki klambiku mbok colok. Kuwi sakjane ya aku gak apa-apa gak ora melok duwe. Tapi aku pengen mergo Gusti Allah sing duwe aturan lan iki juga ganku sing ngatur. Ya aku yo kawulan Gusti Allah pisan, ya aku cuma nek aturan. Aturane iku kudu mbok balekno ning kene. Dene kowe melek lambi iki. Lan ikhtisas kekhususan sing diparingno aku yo oleh nglonggarno. Ya ngomong to aku njaluk. Lah aku tak kerahno kowe. Maknanya orang aku ngomongnya orang aturannya rohono tetapi ada orang kata-kata ngomong-ngomong ya kesudan malah gak efektif yang penting ya ini rosono lawan hijau lah dan nilai rasa itu sebenarnya nanti yang akan menjadi tingkat peribadatan tingkat kedekatan ubudiyah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak dua lainnya. Lain orang orang apa dari kamu kono kono jauh asufiu damu udiro wamil kuhu mubahun. Oh udiro ya. Terus itu ya kena ya. Langsung jadi semasa. Udamu hadrun sio sio atau udiro disiak siakan. Walaisalam orang orang apa dari kamu kono kono jauh buaya dari iku al-maksud utaikan bisejo lahum kedua wong ahli tasawuf bidati kelawan kelawan barangnya ini orang Sing dimaksud hujiro niku mboten. Kok terus awake di nyonyone kok aku patenono mboten niku. Mboten kok milik itu menjadi mubah terus. Wis kono tolong-tolongan enggak gitu ya dimaksud. Sing dimaksud itu apa? Wa inna ma ghorotu. Angin Gusti nutai tujuane mung ahli tasawuf. Mendalika saking mukono-mukono dawuh iku mabah. Ya zamu kang mesti apa ma? Anhu anggoh saking mukono-mukono lakone mukono-mukono tujuane rupane minin iradillahi ta'ala saking oleh ngijeni Allah Ta'ala indahum mungi wong ahli tasawuf ngijeni diwujudi kelawan wujud. Sampai Gusti Allah itu ben wujud dhewe. Gusti Allah itu ben wujud dhewe. Maksudnya dhewe itu liyane Gusti Allah ora usah wujud. Tetapi nyatane iki ketok iki ora kok. Karpe sing ketok ya karpe sing wujud man ngetokno sing ora wujud diwujud to. Sajane gak perlu wujud. Tapi krana sing wujud iku mang pengen wujudne terus dadi wujud. Ngoten. Wala wala wazimul wujud. Utawi pira-pira perkara kang dadi sifat mestine wujud. Infiratan. Di atap nih orang tertinggal. Wa innama ghorodu angin pesine utawi tujuane wong ahli tasawuf. Wa innama ghorodu angin pesine utawi tujuane ahli tasawuf. Mindali kasakir mengkono mengkono. Kau asuhi. Iku mabar. Yalzamu kamu mesti apa ma'anu saking gaya rupane ma min infiradillahi ta'ala saking oleh ngijeni Allah Ta'ala indahum mungu wali tasawuf ngijeni biwujudi kelawan wujud walawazimu wujudi lan piro-piro efek-efek wujud betul impiro dan lawan mijeni temenan layu sari guna kang ora bisa melu-melu urun rembuk melu-melu campur tangan sapa ngali tasawuf hu ing ma ing Gusti Allah mahu ing Gusti Allah ora melu campur-campur fi syai'in ing dalam suwiji-wiji minha saking lawasi wujud al-batata haleh muslim. Iya tak maksudnya. Wanita tasawuf itu cita-citanya tujuannya siji. Dari melepas nyawanya dan melepas hartanya kepemilikannya. Secara rasa melepas nyawa, melepas kepemilikan secara rasa. Kepemilikan apa? Kepemilikan nisbat itu juga kepemilikan. Zaman sholat. Sholat yang berapa sih? Begini uang sing sholat, tak ada lagi. Lalu kalau nak sholat itu nempel, begini uang sholat. Terus kalau uang ngomong salah teh sopo. Lalu salah teh uang sing salah. Itu namanya kepemilikan. Marah yang kadang elek istilah kepemilikan itu sama bayar no sawah, rumah, bukan sih dimaksud kepemilikan itu kepengakuan terhadap segala sesuatu, bukan. Mengakoni kayak ku uripku lakonku tandangku ngerti ku gak niku sedaya namanya milik lah itu semua lepas mubah untuk siapa mubahnya ya kan itu siapa rumahnya sendiri kalau saya tidak punya hak saya tidak perlu ngakoni saya tidak punya milik terus jaman kondusnya jadi lantai sedaya banyak kayak jadi lantai Betul kok ngepek, penyelamat pendek balik. Maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Balik, balik asli gue itu. Kayak ekonomi itu, kayak ekonomi lah. Nah. Nopo, cita-cita nopo infirak. Gusti Allah ijen di dalam wujud. Sekaligus, Gusti Allah itu ijen untuk mengatur efek dari wujud itu. Urip ana niku secara mutlak kaidah Gusti Allah. Gusti Allah. Urip niku ternyata nukulna ngamal. Nukulna rezeki, nukulna sifat apik, nukulna ayu, nukulna ganteng, nukulna gerak, nukulna macam-macam to. Saking sawah sing jenengan kuwi Allah. Cukupan urip itu jenenge lawazimul wujud. Urip itu jenenge wujud, cukupane urip jenenge lawazimul wujud. Dan wujud an lawazimul wujud. Mumbuwe wong ahli tasawuf kudu disetara dibalekno ning gone Allah Subhanahu wa taala. Lan ahli tasawuf dhewe ora apa-apa blas. Uripe sia-sia dalam arti sia-sia ora ana wujudan. Tidak ada arti ngamale milike termasuk nek ganjaran macam-macam. Itu sama sekali tidak berkepentingan dhewe kedherean. Iku dudu tanggung jawab menungsane tapi tanggung jawab sing beleni. Ya, lek enak wong kok dideleki ngamal, dideleki iman. Engko terus piye? Terus nang swarga, iku dudu tanggung jawab sing ngamal, tanggung jawab sing dideleki ngamal. Yo, ngoten lho. Sama lagi lah kan? Sama nak wis tuku pot. Nah, wis tuku pot itu kudu digawe kembang. Nggih. Lah sing tanggung jawab gawe kembang sing nggo pot. Nggih. Lah pote dhewe ora perlu golek-golek kembang. Pas gampang. Lha bae. Ora perlu golek-golek kembang. Niku maksudnya ngoten. Nah, pon. Banyak ya, kok orang umum, jadi bukan bulat tak? Musuh bulat ni, pengakuan yang orang jemput itu marah di kongkong, gak ngaku kan itu belum mau. Jadi kemarin bulat ini jadi kau terus, ya wes, ya wes, bar jadi. Jadi gak duwe, iya, ya wes, aku ni orang duwe, sudah jelas beres. Lah apa pun sama, sejak kecil itu kita punya banyak. Wah, ini yang mulu ya terus berkembang. Betul tak? Kama kaya keterangan dakarna kawus nutur sopo ing sunu ingma anifan sak jenenge iki lagi wae. Padahal wis gedhe ngenane. Persoalan iki harus dibahas wong gedhe ngenane, tapi lek dawa anifan maksud anifan itu sebelum ini. Wa hadza wa iki puncak tujuane wanita sawu dua ya ada. Iku kimia sa'adati, kimia kebahagiaan. Kimia ini bahasa, kimia ini bahasa Arab saja. Kimia ini bahasa Arab. Kimia ini rasa, apa, ramuan-ramuan yang bisa mengubah suatu benda menjadi bentuk benda yang lain. Lalu jarangnya kimiawi. Barang nopo campur nopo campur nopo campur nopo kumpul jadi nopo malah yang biasanya campuran kimia itu menyebabkan sesuatu lebih berharga. Kemudian nopo nopo itu lagi dicampur secara kimiawi, biasanya mudah berharga. Nek zaman biyen sing duwe kimia itu ramuan-ramuan kimia kimia yang itu perbendaharaan para raja. Sampai enten jenenge kibrit ahmar. Belerang merah. Ini gula enten besi, kok dicelup lagi belerang merah. mesin itu jadi mati. Enggak, termasuk proses kimia, ya. Proses kimia ini kayak apa? Jadi proses tumbuh-tumbuhan itu jadi proses kimia saja, ya. Dari air saja proses demikian rupa cuma lambat, gitu loh. Di proses demikian rupa melalui percampuran lewat bumi, diserap akar, masuk di wet, hingga digodong, dicampur karo energi matahari. Saya juga campur dalam masa sekian bulan merok kumpul wah sengsi ini kelapa padahal sebenarnya kalau bisa kodok banyu tapi bisa jadi kelapa, bisa jadi sepet, bisa jadi nah kebahagiaan dengan kimia kebahagiaan bahannya ini pak hidup ini bahannya itu hadir kita di dunia ini menjadi bahan untuk meramu sedemikian rupa supaya cukul menjadi wah sejenisnya kebahagiaan tapi cuma kata-kata wong itu ngeracik murid itu ada yang keliru ngeracik ingin dapat kebahagiaan dapat campuran ini apa? Seneng karo buba karo duit ya akhirnya orang seneng duitnya ada kebebasan aja tanpa ada aturan gitu karepe ketuntutan aja ya jauh dituruti tenang lah gedel dia gitu lah jadi contohnya kan pun kata kepengen dia mobil pun ketuntutan mobilnya sebuah antar pun ketuntutan ya duitnya seragam pun ketuntutan karena demen dengan mobil ini ku numpak mobil terus ngantuk nabrak ya karena ramuan ini dikiranya lah duit-duit agak karena keturutan di rumah rem tapi kebocoran energi dia hanya tekan dia gak bisa nolak kenapa? Rasa takut ya kita wong ini duit barang luwe HP ini aku mesti pukul elek kimia baru muncul jenisnya rasa takut takut hilang, takut penyok, takut berat di sampai di sepeda hotel penayang ini sama duit tak ada pinggir galak santai-santai nonton iya, di bungsa saya ini di sepeda motor yang merek anyar ini ya juga terus malah orang-orang sobat di kondang ini jenisnya sampean seneng nalika tuku sepeda motor anyar tapi ternyata ada kimia baru masuk dalam hati sampean yang namanya takut nah, sebenarnya kimia baru itu tadi harus disingkreno nah caranya nyingkreno piye ya diputus saja hubungan kepemilikan ngaku ramelu duwe ngaku ramelu duwe nah, nyatanya gue tukuk, lah iya aku saja ini ngambilin duit, nyatanya ditekani ya, ini aku mau menjogo ini sifat menjogo, ini aku ngambilin duit menjogo, pematuran yang ngono, ya tak lakoni tapi aku mau terus, karena busa Allah gila lah, ini kemalin, kok terus aku gula, jentur ngorah, ya sebenarnya malah tak tunggak, no muka-muka, misalnya langsung sudah mataku, muka wis aturan Gusti Allah nggih sing melanggar tapi tak jalan nang ngapura muga-muga kuwi ora dadi melanggar peraturan mergo aku wis ikhlas. Karena wis ikhlas, sepeda motor dadi sepeda motor halal. Karena sepeda motor halal, tak dolakno. Muga-muga bibit kehalalan kuwi dadi padhane atine nggih. Engko ndek terus kanggo sepeda motor kuwi dienggo jumatan, dienggo anak sekolah. Nah, aku melok oleh mulai saluran rahmat loh alhamdulillah orang ada kubur tapi wangel lagi kenaan loh kenaan betul soal kenaan loh betul soal kenaan wong kok saman muni ngoten iku kok terus sepeda motor sampean terus balik ya ora upama saman amuk-amuk kok terus sepeda motore ilang ya ora maksudnya sudah mau terus berdua ini pun mau sama dunia ini Kok terus wong ngene iki wae yo mboten. Yo kono iki jatah iki. Nek jatah wong bejo yo dadi wong apik, jatah wong cilaka yo dadi wong ala. Tapi sing jelas sampean sadar mboten kan wis penak karepe dhewe. Itu namanya kimia kebahagiaan. Lu enggak ada rasa takut. Enggak ada rasa takut dan tidak ada rasa susah. Tidak ada orang yang bisa apa. Oh, mereka apa? Mereka apa? Tidak ada orang yang merasa sini. Ya, pantas. Mereka yang nyaman kondak, ya, rasa apa-apa. Ngukur-ngukur. Nah, ukuran iso itu maknanya itu di padang jauh yang renor-renor. Maka ukuran itu orang kodoh. Apa mau dia ngomong, ya, pantas. Ini hati orang perlu murid-murid. Nyawanya dia kok ngarep kok. Lah aku nyawane kok ngene. Ya ta? Nek wong nyabrang kali manut arus kali. Ya sampean nabrak arus. Dijenenge sampean ora cocok mek wong akeh mesti dilokne wong akeh lho. Wong ora umum, ngene ora umum. Bagian ora umum. Wong tujuane dhewe dilong, tujuane bagian Arab ngenter romo, lagu tu suaku ni banyak orang ngenter pak. Suaku ni nyawa jaring lawan arus. Nah iwa sebelum arus kan kena jaring tu tak. Belakang tu kan ibu ini iwa. Ibu ini iwa tidak berputih agar. Tapi aku nabrak iwa, mulai iwa tu. Bisa mana? Nampak saya. Pak gaya kebahagiaan kan mesti sak titik ada nututi lah. Aku seneng lek segoku wis mateng. Maknane senengku ora teko-teko lek sego mateng sego ora dadi-dadi. Berarti kebahagiaan kesenengan sampean itu mesti di belakang mateng sego niku. Nggih. Lah monggo segone gak mateng-mateng berarti bahagiane ora muncul-muncul. Coba lek sampean gelem memutus hubungan seneng sampean karo sego. Lha mengapa arep seneng kok nunggu ning ngenteni matenge sego? Lha saiki didelok blekutuk-blekutuk apik ayo wis seneng. Ngira keindahan alam saya begitu. Seneng. Lha niki jenenge wong sing iso ngrambut kebahagiaan tenan. Wong apa seneng ngenteni duwite akeh. Lha usah urip duit akeh seneng apa ora lah. Lah untuk seneng itu apa harus bentuknya itu harus bentuk nyekel sego enggak? Lah anggape geni iki wis nyenengno. Delok-delok kutu-kutuke iki wis nyenengno. Wong menghayal enaknya makan saja sudah bisa seneng. Lah mengapa lereng nunggu munculnya duit? Oh, betul lho. Tapi bukan berarti terus lek ngono rasa kliwat. Enggak, aturannya enggak gitu. Kliwat itu satu proses yang harus dilalui, ya dilalui aja. Tapi seneng itu aja mbok hubung-hubung lho karo proses, betul lho maksudku. Seneng itu proses jalan sendiri, mateng sego proses jalan sendiri. Lah dene kok sego mateng seneng neh, seneng sing kok seneng sing siji, duduk seneng sing saiki. Akhire wong ku seneng terus. Tapi nek buat latihan aja. Salah satu pelajaran untuk melatih suasana itu harus ada keterputusan kepemilikan kalau. Bukan kepemilikan hak terus sampean ora usah dia apa memutuskan rasa memiliki dalam hati. Kalau kepemilikannya sudah ada sampean sebenarnya itu bukan kepemilikan tapi kewajiban menjaga. Karena sampean diikhtisaskan di situ. Ibaratnya sapan ngono pose ana pose ana pose ana ngono. Lah sampean di pos karo Gusti Allah kon jaga wilayah saambane lemah sampean. Sampean dadi sapan. Oh, wis mawon ta kene. Ku. Ah, ora tau sing kerja. Wong iki ngomong-ngomong tasawuf, kula sampean ora patek tasawuf dadi wajar. Mboten paham-paham wajar. Ya ojo dipaksa. dipaksa salah kedaden. Tapi yang penting aja ingkar. Lah ingkar ora bakal kemana. Nggih, ning aja maksa-maksa, maksa-maksa iku gak apik. Pancen sing ada wa hadza utawi iki teori melepas kepemilikan ati wa ya hadza iku kimia usahati sari-sari kebahagiaan Allah kita akwaza kan hus keliwatan akwaza kan kelindran kelindran sopo akar masih ada yang menungso banyak orang yang kelindran tidak bisa menemukan ini muka gak? Iya banyak tingkatnya artinya tingkat pengalaman kerohaniannya berbeda nih. Kalau sampai harus kadung terjebak hitung-hitungan dari kejejak semua hitung-hitungan buatan paham lebih mesti kan ya semua orang kan dihitung terus semua itu jejak nih alam semua orang hitung-hitungan lo pengen iso wajar nih kalau orang iso dengan akar nasi itu waktu ini kelewatan, kelenderan walam yahgau walam yahgau lan ora walam yuhgau walam yuhgau lan ora dibagi ora diparingi sapa atar nas minhu saking kimya usaha jamau illa bil ikhlasi kejaba kelawan entek-entekan isane niku nek wis kunjung kalakabe dileput tok mungentok jaluk tulungnya ora iso baru agek sadar tiba aku menen iso apa sing iso disalah itu entek kabeh agek ngono nalika sak dunyane entek nek kon dal ngecono ora dia iya ta padahal akhire pandan entek wong mau ora entek sampean sing entek wong mati ya iya ya wong mung durung bisa dan bisa sih daripada zaman dipecat, Allah mengundurkan diri. Jangan wajar. Ini boleh untuk nopo ngayuh ini, wau bagian kimia usaha saya. Inti balik. Kalau melawan mengkono-mengkono melepas rasa kepemilikan di dalam hati. Ya setahatku bisa ngehai. Bisa ngelumbui, bisa nyejate akan. Sopo almar wawa-awaan. Bisa nyejatek no ubudiyat Allah Ta'ala ing rasa ibadah marang Allah Ta'ala azza wa jalla ala kita lamu koma lama koma kan ora ana pangkat iku maujud lil abdi kedui ka Allah asrafa kan wong utama minu tinimbang saking makam ibadah mboten enten makam yang paling mulia bagi menungso kecoba makam ibadah ini wow. Nah ketika makam itu makam ibadah kik sing sing ibadah ini ku Allah ya mesti pun pol-polan lagi ya mesti beda kama kaya lai jawa sopa asyair kia syair alas kali khalfan minni kafa syarofan elak-elak dulu Pama waro akali kostum wamat luku alas tali kol panini kafa tutup Pama waro akali kostum wamat luku alas tali kolpan mini kafa alas tali kolpan mini kafa sarofan fama waro akali kostum wa matuluki potokaru maulaya sol maulaya sol iwasalim daiman abadah ala habibika khairi khalqi kullihi ala stali khalafan kulli kafa syarofa fama waro akali kost sapa sira dipeti ingsun iku kolapan dadi ganti mengi saking ingsun. Kafa kang cukup apane sarapan kemuliaan. Fama waro'aka moko ra'ono iku ana ing dhuwure sira liketi ingsun apa kostum sejo wa matlubun lan bangun. Monggo ketutup kalian punya sesarengan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.